Sampai jadi, sampai jadi. Hari-hari bikin jam pertama kali. Aku buat lagi, selagi tak jadi tak sah. Sampai jadi, sampai jadi. Hari-hari bikin jam pertama kali. Oh nada, sampai jadi. Hari-hari bikin jam pertama kali. Oh nada, sampai jadi. Hari-hari bikin jam pertama kali. Aku buat lagi, selagi tak jadi tak sah. Sampai jadi. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Dulu ku merangkak, sebelum ku lompat tinggi harus pandai kira langkah. Tapi ramai orang diorang semua boja. Step mal bunga tak tahu mana kemboja. Gua tahu Laos tahu Burma tahu Thailand tanya Golden Triangle mana korang tunjuk dengan tangan. Suka-suka hati seperti Illuminati. Hipokrasi hasil programming bergenerasi. Dulu orang kami kais pagi makan pagi sekarang laut tengah hari udah ngalah dengan kari. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Aku buat lagi selagi tak jadi tak sah. Sampai jadi, sampai jadi. Hari-hari bikin jam pertama kali. Oh nada, sampai jadi. Hari-hari bikin jam pertama kali. Oh nada, sampai jadi. Hari-hari bikin jam pertama kali. Aku buat lagi selagi tak jadi tak sah. Sampai jadi. Tahun lepas rapper majalah. Setakat Maison Martin majalah. Memang tak ada masalah. L dalam risalah. Pergi Harvard dengan LL. Aku bawa balik ijazah. Dulu masa muda semua nak seronok je. Nak sekolah tinggi tapi gaya tengok kerja. Gua tanya Ajay, tanya Amy, tanya Awi. Semua nasihatkan gua supaya selalu rendah diri. Depan orang lama lutut bengkok badan bongkok. Ikut resmi padi tak ada guna kita angkuh. Tony selalu kata tak payah bawa satu kampung. Jalan perlahan-perlahan tak payah nak kancung. Wow. Kalau di soal music memang Kalau di soal fashion memang Ali keluarga aku memang Dan bila Alif mula memang Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Aku buat lagi selagi tak jadi tak sah. Sampai jadi, sampai jadi. Hari-hari bikin jam pertama kali. Oh nada, sampai jadi.